أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita mengenai kitab tauhid beserta syarahnya, yang mana pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada bab mengenai keutamaan at-tauhid dan apa yang bisa dihapuskannya dari perbuatan-perbuatan dosa. Kita sudah membaca hadis-hadis yang terkait dengan bab ini. Dalam bab ini beliau membawakan satu ayat dan empat hadis. Sekarang kita lihat apa pelajaran-pelajaran yang terdapat di dalam ayat tersebut dan hadis-hadis yang telah beliau sebutkan. Qala Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala qala fihi masail, dalam bab ini ada masalah-masalah, maksudnya pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik. Al-ula, yang pertama yaitu si'atu fadlillahi ta'ala, luasnya keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa dilihat dari ayat dan hadis-hadis yang beliau sebutkan, di mana at-tauhid bisa mendatangkan al-amn wal-ihtidah, rasa aman dan petunjuk. Sebagaimana ayat yang beliau sebutkan dalam surah Al-An'am ayat yang ke-82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka merekalah orang-orang yang memperoleh rasa aman dan mereka pula orang-orang yang diberi petunjuk. Demikian pula empat hadis yang beliau sebutkan, bahkan ada lima hadis yang beliau sebutkan. Ini semua menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang bertauhid. Pada hadis yang pertama disebutkan bahwa orang-orang yang bersaksi tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, dan tidak ada sekutu baginya, bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, serta kalimatnya yang dia letakkan pada Maryam, dan ruh daripadanya, surga itu adalah benar, neraka itu adalah benar. Disebutkan adqalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, Allah memasukkannya ke dalam surga atas seberapapun amalnya, selama dia bertauhid dan mengimani perkara-perkara yang disebutkan di dalam hadis ini. Allah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memasukkan orang itu ke dalam surga ala ma kana minal amal, atas perbuatan yang dia lakukan, seberapapun itu dan bagaimanapun itu. Kemudian dalam hadis yang kedua disebutkan, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sungguhnya Allah mengharamkan atas api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang dia mencari dengan hal itu wajah Allah. Ya. Ini keutamaan yang kedua. Kemudian pada hadis yang ketiga disebutkan bahwasanya kalau seandainya la ilaha illallah diletakkan pada satu anak timbangan, kemudian langit yang tujuh beserta para penghuninya, dan langit yang tujuh berada pada anak timbangan yang lainnya, niscaya la ilaha illallah itu akan lebih berat dibanding langit yang tujuh, bumi yang tujuh beserta penghuninya. Kemudian dalam hadis yang terakhir disebutkan bahwa barang siapa yang menjumpai Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, Allah akan datang kepadanya dengan sepenuh bumi keampunan, walaupun dia punya hampir sepenuh bumi kesalahan. Semua ini menunjukkan si'atu fadlillahi ta'ala, betapa luasnya keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Asaniyah yang kedua, kasratu sawabit tauhid inda Allah, banyaknya pahala at-tauhid di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah disebutkan tadi di dalam ayat dan hadis-hadis yang sudah kita baca. Semua itu menunjukkan betapa luasnya pahala at-tauhid. Jadi kalau kita simpulkan, pahala yang pertama yang disebutkan di dalam ayat, orang yang memiliki at-tauhid dijamin akan mendapatkan rasa aman dan petunjuk. Kemudian yang kedua, bahwa orang yang memiliki at-tauhid, Allah pasti memasukkan dia ke dalam surga seberapapun amal perbuatannya. Yang ketiga, Allah telah mengharamkan atas api neraka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, barang siapa yang bertauhid. Ya. Kemudian yang keempat, yaitu bahwasanya la ilaha illallah lebih berat timbangannya dibanding timbangan langit yang tujuh dan bumi yang tujuh beserta penghuninya. Kemudian yang kelima disebutkan bahwa orang yang tidak menyekutukan Allah, dalam kata lain bahwa dia bertauhid kepada Allah, ini Walaupun dia menjumpai Allah dalam keadaan membawa sepenuh bumi kesalahan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan datang kepadanya dengan sepenuh bumi pula keampunannya. Jadi ini menunjukkan betapa banyaknya pahala at-tauhid. Pahala at-tauhid. As-salisah, yang ketiga, taksiruhu ma'a dzalika lidz-dzunub. Penghapusan at-tauhid terhadap perbuatan-perbuatan dosa bersama yang demikian itu. Artinya orang yang memiliki at-tauhid pasti dimasukkan ke dalam surga dan diharamkan dari api neraka, dan dia akan diampuni dosa-dosa perbuatannya. Nah. Rabi'ah, yang keempat, tafsirul ayat allati fi suratil an'am. Penafsirannya mengenai ayat yang ada di dalam surah Al-An'am, yaitu surah Al-An'am ayat yang ke-82, di mana Allah menyatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka memperoleh rasa aman dan merekalah orang-orang yang diberi petunjuk. Ya. Penafsiran mengenai kezaliman di sini sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menafsirkan kezaliman di sini dengan perbuatan syirik. Ya. Karena tatkala ayat ini turun, sahabat merasa berat dengannya. Ya. Dan mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka menyatakan, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah?" Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri? Tidak ada seorang pun dari kalangan manusia pasti bahwa dia pernah menzalimi dirinya sendiri. Ya. Nah, sekarang ayat ini menyatakan walam yalbisu imanahum bidzulm, dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan satu kezaliman pun. Ya. Kalau begitu siapa yang selamat? Tidak ada. Karena setiap manusia itu pasti punya kezaliman terhadap dirinya sendiri. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam riwayat itu, beliau menjawab pertanyaan mereka dengan menyebutkan satu ayat, yaitu ucapan Luqman kepada anaknya, "Inna syirka la zulmun azim." Ya. Sungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang besar. Artinya bahwa yang dimaksud dengan ayat ini, Allah menyatakan walam yalbisu imanahum bidzulmin, mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maksudnya disyirkin, dengan perbuatan syirik. Kenapa? Karena Allah telah menyatakan di dalam Al-Qur'an, menceritakan ucapan Luqman, qala inna syirka la zulmun azim. Ya, sungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang besar. Nah, jadi penafsiran ayat ini bahwa mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, artinya apa? Mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan perbuatan syirik. Ya. Orang-orang yang bertauhid dan tidak melakukan perbuatan syirik. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka akan mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Nah. Dan ini sekaligus menunjukkan betapa besarnya pahala at-tauhid sebagaimana yang tadi telah disinggung dalam poin sebelumnya, bahwa dengan at-tauhid seorang akan memperoleh rasa aman dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa aman dan petunjuk di sini dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu al-amnu wal ihtida' fid dunya wal akhirah. Ya, rasa aman dan petunjuk baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ya. Oleh karena itu, apabila kaum muslimin ya, mereka telah melanggar tauhid kepada Allah tabaraka wa taala, kalau mereka telah banyak melakukan perbuatan-perbuatan syirik di negeri mereka, di wilayah mereka, maka rasa aman itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesuai dengan kadar perbuatan syirik yang mereka lakukan. Ya. Semakin mereka berbuat syirik, maka akan semakin hilang rasa amannya. Ya. Jadi jangan pernah bermimpi bahwa manusia akan merasakan keamanan, kenyamanan, kesejahteraan dan kedamaian selama mereka masih melakukan perbuatan syirik. Ya. Karena kita yakin apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an ini, di mana Allah menyatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezalimannya, mereka lah yang memperoleh al-amn, ya, memperoleh rasa aman, dan mereka diberi petunjuk. Naam. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dakwah tauhid ini adalah dakwah yang mengajak manusia untuk membangun kesejahteraan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan. Sehingga tanpa at-tauhid, umat ini akan terus diguncang dengan berbagai rasa takut dan rasa takut. Apakah yang bentuknya musibah dari Allah? Apakah yang bentuknya fitnah di antara mereka? Peperangan, pertikaian, permusuhan, dan sebagainya. Ya. Karena jaminan at-tauhid adalah rasa aman di dunia wal akhirah. Ya. Di dunia sebelum di akhirat nanti. Tetapi kalau tidak ada at-tauhid, tauhid telah mulai dilecehkan, ditinggalkan, maka rasa aman itu akan hilang dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian al-khamisah yang kelima, ta'ammal al-khamsal lawati fi hadithi Ubadah. Perhatikanlah lima perkara yang terdapat di dalam hadis Ubadah. Ya. Coba kita lihat hadis Ubadah yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa anna Isa 'abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila maryam ruhun min wal jannata haqqun wan nara haqqun adqalahu allahul jannata ala ma kana minal amal." Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan bahwasanya Isa adalah hamba dan rasulnya, dan kalimatnya yang dia letakkan pada Maryam dan ruh daripadanya, surga itu benar, neraka itu benar, niscaya Allah masukkan dia ke dalam surga atas seberapapun amal perbuatannya. Di sini ada lima perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Yang pertama yaitu barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. serta kalimatnya yang dia letakkan pada Maryam dan ruh daripadanya. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, al-jannata haqqun. Dia bersaksi bahwasanya surga itu adalah benar. Kemudian yang kelima, wan-nara haqqun, dan api neraka itu adalah benar. Nah, pada poin yang pertama adalah persaksian mengenai at-tauhid. Tauhid kepada Allah dalam hal uluhiyahnya, bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah semata. Poin yang kedua adalah tauhid terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diistilahkan dengan tauhid mada, tauhidul mutabah. Jadi pada poin yang pertama adalah tauhid al-ibadah yang kandungannya berarti mentauhidkan Allah pula dalam perkara rububiyah dan al-asma wa sifat, karena Allah itu diibadahi disebabkan dia yang maha memiliki rububiyah dan karena kesempurnaannya dalam al-asma wa sifat. Kemudian yang poin kedua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ini yang disebut dengan tauhid al-mutaba'ah, bahwa tidaklah kita mengikuti kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab persaksian kita bahwa beliau adalah hamba Allah dan rasulnya ini menunjukkan bahwa beliaulah yang membawa risalah, beliau yang membawa syariah, sehingga tidak ada seorang pun di antara manusia yang berhak diikuti, yang berhak untuk ditaati kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dan tauhid yang disebutkan dalam poin kedua ya, pada pernyataannya abduhu wa rasuluh, ya, hambanya dan rasulnya. Hambanya menunjukkan bahwa beliau adalah makhluk, beliau adalah manusia biasa. Ana basyarun mislukum, ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, aku adalah manusia seperti kalian, tidak ada bedanya dengan kalian, hamba Allah. Abdun walaysa bima'bud, hamba dan bukan yang diibadahi. Tidak seperti keyakinan An-Nasara yang menjadikan Nabi Isa AS sebagai ma'bud, la'ab, sebagai yang diibadahi dan bukan sebagai hamba yang mengibadahi. Baik, pernyataan wa rasuluh ini adalah kelebihan beliau dibanding hamba-hamba Allah yang lainnya, mengingatkan kita bahwa beliau walaupun manusia tetapi beliau berhak ditaati karena beliau membawa risalah atau membawa syariah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, ini adalah keyakinan kaum muslimin mengenai Nabi Isa alaihi salam. Ya. Bahwasanya kaum muslimin diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengakui bahwasanya Nabi Isa alaihi salam adalah abdun wa laisa bima'bud, hamba dan bukan zat yang diibadahi. Ya. Tidak seperti An-Nasara yang meyakini beliau sebagai salah satu dari tiga unsur ketuhanan. Nah, tetapi Isa adalah Abdullah. Dalam riwayat disebutkan dalam As-Sahihain, Nabi bersabda, la tutruni kama ataratin Nasara Isa bin Maryam wa innama ana Abdullahi wa rasuluh, beliau menyatakan, la tusruni, jangan kalian menguji aku, menyanjung aku dengan berlebih-lebihan. Kama aparatin Nasara Isa bin Maryam, sebagaimana An-Nasara berlebih-lebihan terhadap Isa bin Maryam. Wa innama ana Abdullahi wa Rasuluh, hanya saja aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Nah, dan pernyataan wa Rasuluh sama seperti tadi, bahwa beliau adalah Rasul yang membawa risalah dari Allah, syariah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja risalah dan syariah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih lengkap dan lebih sempurna dibanding dengan syariat beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian ucapannya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, beliau adalah kalimat Allah yang Allah letakkan pada diri Maryam, karena Nabi Isa alaihi salam itu tercipta tanpa seorang bapak. Ibunya adalah seorang wanita yang belum pernah menikah. Namun dengan seizin Allah tabaraka wa ta'ala, Nabi Isa alaihi salam ada di dalam rahimnya. Dan wujudnya Nabi Isa alaihi salam di dalam rahim ibunya Maryam itu dengan firman Allah, kun, ya, jadilah engkau, fayakun, maka jadilah Nabi Isa alaihi salam. Ya. Dan beliau ini adalah salah satu makhluk yang tercipta tanpa perkawinan antara laki dan wanita atau jantan dan betina. Ya, tanpa adanya hubungan biologis. Ya. Siapa makhluk lainnya? Di antaranya Nabi Isa alaihi salam punya ibu dan tidak punya bapak. Hah? Nabi Adam alaihi salam tanpa bapak dan tanpa ibu. Kemudian Nabi Adam, kemudian istrinya Hawa, ya, diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala tanpa bapak dan tanpa ibu. Ya. Demikian pula unta Nabi Saleh, ya, itu tanpa ada jantan dan betina yang melakukan hubungan biologis. Semuanya adalah kuasa Allah tabaraka wa ta'ala, karena Allah dinyatakan innama amruhu idza arada syai'an fayaqulu lahu kun fayakun, hanya saja urusannya apabila dia menginginkan sesuatu, dia akan mengatakan kepadanya kun fayakun, jadilah engkau, maka jadilah apa yang dikehendaki oleh Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kemudian pernyataan wa ruhun min, dan ruh daripada Allah, maksudnya adalah ruhun minal arwah allati indallahi tabaraka wa ta'ala. Dan ruh daripadanya maksudnya adalah ruh dari ruh-ruh yang ada di sisi Allah. Nah, jadi bukan yang dimaksudkan bahwa beliau adalah ruhullah, ya, ruh Allah tabaraka wa ta'ala wal'iyadu billah, tetapi yang dimaksud bahwa beliau adalah ruhun minal arwah allati indallah, ya, beliau adalah ruh dari ruh-ruh yang ada di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kemudian yang keempat, wal jannata haqqun, ya, surga itu adalah benar, wan nar haqqun, dan api neraka itu adalah benar, ya, mengimani al-ba'ts, mengimani kebangkitan. Di antara iman kepada kebangkitan yaitu beriman kepada surga dan beriman kepada neraka, bahwa surga itu benar, neraka itu benar. Ya. Surga dan neraka itu adalah makhluqatani mawjudatani la'an. Ya. Surga dan neraka itu adalah dua makhluk yang sudah ada sekarang ini. Ini adalah aqidatu ahli sunnati wal jamaah sebagaimana yang disebutkan di dalam At-Tahawiyah. Nah, ini lima perkara yang disebutkan di dalam hadis Ubadah bin As-Samit yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. As-sadisah yang keenam, annaka idza jama'ta bainahu wa baina hadits Itsban wa ma ba'dahu tabayyana laka makna qawlihi tabayyana laka makna qawli la ilaha illallah wa tabayyana laka khata'ul maghrurin. Yang keenam kata beliau, bahwasanya engkau jika engkau menggabungkan antara hadis Ubadah dan hadis Itsban dan apa yang setelahnya, hadis Itsban adalah hadis yang datang setelah hadis Ubadah. Ya, dinyatakan dalam hadis itu, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sungguhnya Allah mengharamkan atas api neraka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mencari dengan hal itu wajah Allah. Apabila engkau gabungkan antara hadis Ubadah dan hadis Itsban dan apa yang setelahnya, hadis-hadis yang berikutnya, tabayyana laka makna qawli la ilaha illallah, akan tampak olehmu makna ucapan la ilaha illallah, wa tabayyana laka khata'ul maghrurin, dan akan tampak olehmu kesalahan orang-orang yang telah terpedaya. Nah, berarti penggabungan antara hadis-hadis ini memberi pelajaran kepada kita bahwa makna la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Ya. Dan semakin tampak hal ini dalam hadis Ubadah, dalam hadis Itsban, yaitu pada pernyataannya, ia bertaghi bidzalika wajhallah, yang dia mencari dengan hal itu wajah Allah. Nah, hadis Itsban ini adalah hadis yang menafsirkan hadis-hadis mengenai keutamaan at-tauhid. Bahwa yang dimaksud dengan at-tauhid tidak semata-mata mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Disebutkan di sini fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah. Sungguhnya Allah itu mengharamkan atas api neraka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Hadis ini tidak titik sampai di situ. Ada lanjutannya apa? Ia bertaghi bidzalika wajah Allah, yang dia mencari dengan hal itu wajah Allah. Nah, pernyataan ia bertaghi bidzalika wajah Allah, dia mencari dengan hal itu wajah Allah, ini maksudnya adalah at-tauhid. Ikhlasuddin lillahi tabaraka wa ta'ala. Ya, memurnikan semua agama hanya untuk Allah. Mengharapkan dengannya wajah Allah dan tidak memberikan sesuatu yang lainnya kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak memberikan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Nah. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga dan diharamkan atasnya api neraka selama dia memiliki al-ikhlas. Wal-ikhlas huat tauhid. Ya. Disebutkan di dalam hadis ini, ya bertaghi bidzalika wajah Allah, dia mencari dengan hal itu wajah Allah. Nah, tetapi orang yang mengatakan at-tauhid, ya, la ilaha illallah, sementara dia tidak merealisasikan at-tauhid, maka dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Karena inti daripada keutamaan-keutamaan tauhid itu adalah seorang mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, mengharapkan wajah Allah, dan tidak melakukan perbuatan syirik. Bukan semata-mata hanya mengucapkannya. Kalau semata-mata hanya mengucapkannya, fahadha halul munafiqin. Keadaan orang-orang yang munafik. Maka silahkan lihat bagaimana kondisi orang-orang yang munafik. Mereka mengatakan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, tetapi mereka tidak menunaikan at-tauhid. Maka qaulul lisan, ucapan lisan itu tidak cukup untuk meraih keutamaan-keutamaan at-tauhid, tetapi seorang harus menegakkan at-tauhid, mengikhlaskan semua ibadah untuk Allah dan meninggalkan perbuatan syirik. Nah, kalau kita memahami ini, dinyatakan oleh beliau, tabayyana laka khata'ul maghrurin, akan tampak olehmu kesalahan orang-orang yang terpedaya. Ya. Karena banyak dari kalangan manusia yang mereka memahami bahwa la ilaha illallah dengan semata-mata mengucapkannya itu sudah cukup untuk memasukkan ke dalam surga. Ya. Sehingga mereka berbuat dengan seenak mereka. Ya. Melakukan perbuatan dosa ini, dosa itu. Bahkan di antara mereka ada yang melakukan perbuatan-perbuatan syirik dengan masih menyimpan keyakinan bahwa dia adalah muslim yang akhirnya nanti akan masuk ke dalam surga. Ya. Nah, mereka membesarkan harapan mereka dengan keislamannya, dengan la ilaha illallah yang mereka ucapkan, dengan prasangka bahwa la ilaha illallah itu akan bermanfaat bagi mereka nanti. Ini disebut dengan al-ghurur. Ya. Terpedaya. Kenapa terpedaya? Mereka mengandalkan la ilaha illallah yang pada hakikatnya mereka telah menghanguskan la ilaha illallah itu. Nah, oleh karenanya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, sekali lagi kita tegaskan bahwa la ilaha illallah itu tidak akan bermanfaat dan tidak akan mendatangkan keutamaan-keutamaan yang telah disebutkan di dalam hadis ataupun disebutkan di dalam al-ayah selama tidak ditegakkan di dalam amal perbuatan. Ya. Jadi membutuhkan ucapan la ilaha illallah untuk merealisasikannya di dalam amal perbuatan kita dengan mentauhidkan Allah. Sabi'ah yang ketujuh, at-tanbihu lisyartil ladzi fi hadits Itsban. Ya, peringatan mengenai syarat yang ada di dalam hadis Itsban. Yaitu syaratnya adalah ya bataghi bidzalika wajhallah. Dia mencari dengan hal itu wajah Allah. Ya. Ini syaratnya bahwa dia punya at-tauhid, punya keikhlasan kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, tidak menyerahkan satu harapannya kepada yang selain Allah. Tidak menyerahkan ibadahnya kepada yang selain Allah. Tsaminah yang kedelapan, qaulul anbiya yahtajuna litanbihi ala qabli la ilaha illallah. Ya, kondisi para nabi yang membutuhkan untuk diberi peringatan mengenai keutamaan la ilaha illallah. Disebutkan di dalam hadis yang telah kita baca, yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri setelah hadis Itsban, bahwasanya Nabi Musa alaihissalam minta diajari oleh Allah tabaraka wa taala sebuah zikir, sebuah doa yang akan diucapkan oleh beliau untuk berzikir kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Ya. Kemudian tatkala diingatkan Nabi Musa alaihissalam agar beliau mengucapkan la ilaha illallah, apa jawaban beliau? Jawaban beliau, kullu ibadika yaquluna hadza. Ya. Setiap hambamu mengucapkan hal ini. Jadi beliau ingin sesuatu yang khusus, yang istimewa, yang lebih besar, yang lebih agung dari sekedar apa yang biasa diucapkan oleh manusia. Ya. Maka disinilah kemudian Nabi Musa alaihissalam diingatkan akan keutamaan la ilaha illallah itu. Ya, dinyatakan lau annas samawati sab'an wa amirahunna ghairi, ya, wal ardhina sab'ati kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Kalau seandainya langit yang tujuh dan para pemakmurnya adalah yang selainku dan bumi yang tujuh diletakkan pada satu anak timbangan, kemudian la ilaha illallah diletakkan pada anak timbangan yang lainnya, malat bihinna la ilaha illallah, niscaya la ilaha illallah itu akan condong, akan lebih berat dibanding langit yang tujuh dan bumi yang tujuh. Nah, kalau para nabi saja butuh diperingatkan akan keutamaan la ilaha illallah, maka yang selain mereka lebih pantas untuk diperingatkan dan diajari mengenai la ilaha illallah. Nah, at-tasi'ah yang kesembilan, at-tanbihu li rujhaniha bi jami'il makhluqat ma anna katsiran mimman yaquluha yakhiffu mizanuh. Poin yang kesembilan ini penting sekali. Beliau mengatakan at-tanbih lirujhaniha bi jami'il makhluqat. Peringatan mengenai betapa beratnya bobot la ilaha illallah dibanding seluruh makhluk. Ya. Langit yang tujuh beserta penghuninya. Ya, bumi yang tujuh. Ini makhluk-makhluk Allah yang luar biasa. Ya, yang kita huni ini adalah baru satu lapisnya dari langit dan bumi. Ya, di sana masih ada enam langit lagi dan enam bumi lagi. Ya. Nah, kalau semua itu dikumpulkan beserta para penghuninya, lalu diletakkan pada satu anak timbangan, ya. Kemudian la ilaha illallah diletakkan pada anak timbangan yang lainnya, ternyata la ilaha illallah itu lebih berat dibanding langit yang tujuh dan bumi yang tujuh beserta para penghuninya. Ya. Tapi kata beliau, ma anna katsiran mimman yaquluha yakhiffu mizanuh. Ya. Namun kebanyakan dari orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu yakhiffu mizanuh. Ya. Timbangannya ternyata ringan. Padahal la ilaha illallah itu sendiri, ya, kalau seandainya ditimbang dengan langit yang tujuh, bumi yang tujuh beserta para penghuninya, niscaya la ilaha illallah itu akan lebih berat. Tapi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kebanyakan dari mereka justru timbangannya ringan. Apa penyebabnya? Menunjukkan bahwa la ilaha illallah itu tidak semata-mata diucapkan. Ya, bobotnya akan berkurang sejauh mana kita bisa merealisasikan la ilaha illallah tersebut. Ya. Semakin kita kuat untuk mewujudkan la ilaha illallah di dalam kehidupan kita, ya, baik yang bentuknya adalah tauhid kepada Allah, ketaatan kepada Allah, baik yang wajib ataupun yang mustahab, maka la ilaha illallah itu akan semakin berat dan semakin berat. Ya. Nah, tetapi kalau kita tidak mewujudkan itu, ya, kemudian kita terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan syirik, syirik kecil ataupun syirik yang besar, ya, maka justru la ilaha illallah itu akan hangus. Kalau kita melakukan perbuatan syirik yang besar, dia akan hangus. Sama sekali tidak punya bobot. Ya, tidak akan bisa menyelamatkan kita dari api neraka, bahkan kekal di dalam api neraka. Kalau kita jatuh ke dalam syirik yang kecil, ya, dosa-dosa yang besar, ini akan mengurangi bobotnya. Ya. Semakin banyak kita melakukan kesalahan itu, maka akan semakin ringan la ilaha illallah yang kita miliki. Sampai-sampai pada tingkat nantinya, di mana la ilaha illallah ini tidak mampu menyelamatkan kita dari ancaman api neraka. Walaupun selama la ilaha illallah ini masih bertahan dan belum hangus, pada akhirnya kita akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi pada akhirnya, setelah melalui perjuangan yang berat di dalam api neraka sana. Ya. Nah, jadi la ilaha illallah ini membutuhkan untuk direalisasikan dan diwujudkan, diamalkan, sehingga dia berat dibanding dengan timbangan-timbangan apapun juga dari makhluk-makhluk Allah. Nah, ya. Qala al-ashirah, yang ke-10. An-nassu ala annal aradhina sab'un kas-samawat. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ada satu hal yang kita perlu perhatikan di sini, ya. Kita tegaskan kembali dalam pelajaran ini bahwa jangan pernah kita merasa aman, ya, dengan tauhid yang telah kita ketahui, yang telah kita pelajari, atau bahkan yang telah kita ucapkan. Karena rasa aman kita terhadap keutamaan tauhid ini akan menjerumuskan kita ke dalam kelemahan tauhid. Ya. Inilah yang tadi dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Muaz, ya. Afala tubasyyirhum? Ya. Kata Muaz, apakah aku boleh mengkabarkan kepada mereka mengenai berita gembira ini? Beliau menjawab, "La." Kemudian kata beliau, "Fayattakilu." Jangan nanti mereka akan berpangku tangan, meninggalkan amal, merasa nyaman dengan keutamaan tauhid dan tidak mau berlomba-lomba untuk menunaikannya. Nah, jadi jangan terpedaya dengan keutamaan tauhid. Memang pasti orang yang bertauhid itu masuk ke dalam surga dan diharamkan dari api neraka. Api neraka yang mana? Api neraka yang mana? Api neraka orang-orang musyrik. Tapi ingat bahwa di sana ada api neraka al-ufat, orang-orang yang berlaku maksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Ini adalah keutamaannya, ya. Nah, kalau kita terpedaya dengan keutamaan at-tauhid, lalu kita bersantai ria, berpangku tangan dan meninggalkan amal, tidak mau mewujudkan at-tauhid dengan sebenar-benarnya, jangan sampai di mana la ilaha illallah itu tidak mampu menyelamatkan kita dari api neraka al-ufat. Api neraka orang-orang yang berbuat orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi yang ke-10, al-ashirah, an-nassu ala annal ardina sab'un kas-samawat. Nas yang menunjukkan bahwasanya bumi juga 7 seperti langit-langit. Ya, langit itu 7 dan bumi itu 7. Nah, al-hadiyata ashirah, yang ke-11, anna lahunna ummaran, bahwasanya langit-langit yang 7 dan bumi-bumi yang 7 itu ada para pemakmurnya, para penghuninya. Siapa mereka? Wallahu a'lam. Ya, tidak bisa kita yakini itu adalah makhluk UFO. Ya, atau alien. Itu hanya khayalan-khayalan dan imajinasi para kufar barat. Ya, dari mana mereka tahu? Ya. Makhluk itu seperti itu bentuknya dan dengan kekuatan dahsyat demikian. Kita nyatakan wallahu a'lam bissawab. Ya, adapun yang mereka ceritakan itu adalah khurafat. Adapun yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana-bagaimananya mereka, kita nyatakan wallahu a'lam bissawab. Ya. Tetapi ada sebagian yang diberitakan kepada kita seperti penghuni langit yang disebut dengan siapa ya kawan? Al-malaikah. Ya. Para malaikat Allah tabaraka wa ta'ala. Yang diantara mereka ada yang tugasnya adalah mengangkat arsy. Diantara mereka ada yang tugasnya adalah beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di Baitul Ma'mur. Dan sebagainya dan sebagainya. Al-muhim bahwa langit yang 7, bumi yang 7 ada pemakmurnya. Asaniya ta'asrah, yang ke-12, isbatus sifat khilafan lil asy'ariyah, penetapan terhadap sifat-sifat Allah berbeda dengan kaum al asy'ariyah. Nah, dan ini tampak dari hadis-hadis yang telah kita baca di mana pernyataan al ilah itu menunjukkan bahwa Allah punya sifat maza al-uluhiyah, ya, memiliki sifat al-uluhiyah. Demikian pula Allah tabaraka wa ta'ala punya sifat al-qaul, sebagaimana dalam hadis Anas, qala Allah ta'ala ya bena Adam dan selanjutnya, Allah ta'ala berkata wahai anak Adam dan selanjutnya. Berarti Allah punya sifat al-qaul, ya, berkata atau berbicara. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Sesudah itu billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.